Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Segala puji bagi Allah, tak lupa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian. Salat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu di dalam belajar. Kemarin telah kita bahas tentang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Sekarang kita masuk tentang adab-adab seorang penuntut ilmu dalam belajar. Disebutkan di dalam kitab Al-Mu'allim bi Adabil Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid, ada 13 macam adab-adab seorang penuntut ilmu di dalam belajar. Yang pertama adalah al-bad'u bi kitabillahi ta'ala. Memulai, ya, mempelajari kitabullah, yaitu Al-Quran. Itu kita mulai mengkaji, ya, apa yang terdapat di dalam Al-Quran, mempelajari tafsirnya, dan kita menghafalnya, karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup kita. Ketika kita menemukan suatu masalah atau perselisihan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama, ya, yang harus kita pelajari. Kemudian setelah itu, ya, baru kita dalami ilmu hadis, ya, dan setelah itu ilmu-ilmu yang lain. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, ya, seorang yang ingin belajar, ya, ia harus dalami dulu Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu al-hadru minal istighal awalan bil ikhtilaf. itu memperingatkan ya, dari menyibukkan diri terhadap ikhtilaf. Ya. Seorang yang baru belajar, ya, jangan sibukkan diri dengan ikhtilaf. Ya. Baru belajar sudah mempelajari tentang ikhtilaful ulama. Ya, orang-orang yang baru belajar, ya hendaklah ia perkuat dulu Al-Qur'annya, ya, kemudian hadisnya, ya, sebelum ia mempelajari tentang ikhtilaful ulama. Kemudian berikutnya adalah tashihul qiraah wa dabtuha, yaitu memperbaiki bacaan. Nah, sebelum seorang itu menghafal suatu ilmu, hendaklah ia memperbaiki dulu bacaannya. Apa yang ia baca, ia perbaiki dulu di hadapan gurunya, ya, agar gurunya itu bisa memperbaiki bacaan yang ia baca. Nah, setelah itu baru ia menghafal. Kita lihat bagaimana ulama-ulama dahulu, ya, ketika mereka menghafal, mereka mengulang-ulang pelajaran yang ia hafal sampai ribuan kali. Mereka baca dan ulang-ulang selama ribuan kali. Dikatakan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, kuntu u'idu kulla darsin alfa marrah. Ingat, Abu Ishaq Asy-Syirazi ini mengulang-ulang pelajaran itu, semua pelajaran 1000 kali. Bayangkan, 1000 kali sampai ia paham. Kata dia, فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْتٌ يُسْتَشْهَدُ بِهِ حَفِظْتُ الْقَصِيدَةِ أَلَّتِي فِيهَا بَيْتٌ. Jika di dalam satu masalah itu ada bait syair, ia hafalkan syair itu berulang kali. Ini yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Ia harus sering-sering menghafal, ya, agar ilmu yang ia dapat tidak hilang begitu saja. Ya. Makanya harus diulang-ulang. Kemudian yang berikutnya adalah ahammiyatu talabi ilmi al-hadis, yaitu seorang itu harus mempelajari ilmu hadis. Ya. Dia harus sering-sering mendengarkan hadis dan tidak mengabaikan, ya, ilmu hadis ini. Hadis dan ilmu hadis. Ia juga harus tahu rijalul hadis, makna-makna dari hadis itu, hukum-hukum yang terdapat dalam hadis itu, faedah-faedah yang didapat dalam hadis itu. Ya. Banyak kitab hadis yang perlu untuk kita ketahui, ya, di antaranya kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Ada juga dalam kitab-kitab hadis yang lainnya, yaitu kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, kitab Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan kitab Sunan At-Tirmidzi. Masih banyak kitab-kitab hadis yang harus kita baca sebagai rujukan tentang masalah hadis, ya. Ada juga di dalam kitab As-Sunanul Kubra dalam yang dikarang oleh Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Berkata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang mengatakan, "Ma ra'aitu fi kutub al-Islam fil 'ilmi مثل المحلل ابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين." Kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, aku tidak melihat kitab-kitab Islam seperti kitab Al-Muhalla yang dikarang oleh Ibn Hazm dan kitab Al-Mughni dikarang oleh Syekh Muwaffaq Ad-Din. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Imam Zahabi dalam kitab Sir A'lam An-Nubala, beliau mengatakan, "Laqad salaka Syekh Izzuddin bin Abdul Salam wa thalithuha As-Sunanul Kubra lil Baihaqi wa rabi'uha At-Tamhid li Ibn Abdul Barr." Kata Imam Az-Zahabi, sungguh telah benar Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang mengatakan kitab-kitab Ibn Hazm dan kitab karangan Al-Syekh Muwaffaquddin. Dan yang ketiga kata Imam Az-Zahabi adalah kitab As-Sunanul Kubra karangan Imam Al-Baihaqi, dan yang keempat kitab At-Tamhid karangan Ibn Abdul Barr. Ya, ini adalah kitab-kitab hadis, ya, yang menjadi rujukan para ulama. Di dalam mempelajari hadis, ya, seseorang itu harus mempelajari tiga macam ilmu hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abi Syamah, ya, di dalam pembagian ilmu hadis itu ada tiga macam. Yang pertama adalah hifdzul mutun, menghafal matan-matan hadis. Kemudian yang kedua, mishifdul asanid, yaitu menghafal sanad-sanad hadis. Misalnya dari riwayat dari An Abi Hurairah misalnya, itu sanad. Untuk membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, ya, harus tahu sanad hadisnya. Kemudian yang berikutnya adalah bahsul mabsutat wal mutawwalat, itu hendaklah seorang itu memanfaatkan waktu-waktu yang luang, ya, untuk menuntut ilmu. Ia manfaatkan waktu kosongnya untuk menuntut ilmu selagi ia masih sehat, ya, dan selagi masih muda, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu sebelum datang kesibukan kita nanti. Makanya disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, di dalam kitab Nasihati Ahli Hadis Beliau mengatakan ta'allamul ilma madumtum sigara qabla an tasiru sadatan ru'asa. Pelajarilah ilmu selagi kalian masih kecil. Belum banyak kesibukan, ya. Qabla an tasiru sadatan ru'asa. Sebelum kalian itu menjadi pemimpin. Seorang pemimpin itu pasti banyak kesibukan memimpin rakyatnya, ya. Sehingga ia sedikit waktunya untuk menuntut ilmu. Begitu juga pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Jadilah orang faqih sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Seorang kalau sudah menjadi pemimpin ya pasti sibuk mengurusin rakyatnya. Dan waktu untuk menuntut ilmu sangatlah sedikit. Kemudian yang keenam, luzumul muwadhabah ala huduril durus, yaitu seorang itu harus tekun menghadiri ya ilmu, menghadiri majlis ilmu. Seorang yang ingin mendapatkan ilmu, ya, perbanyaklah menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Dan perbanyak berteman dengan seorang ahli ilmu. Dan jangan pernah kita merasa kenyang terhadap ilmu. Merasa kenyang ketika kita berteman dengan seorang ahli ilmu. Ya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, ia berkata, wala tasba' min tuli suhbatihi. Ya. Janganlah kalian itu merasa kenyang ketika berteman dengan seorang ahli ilmu. Ya. Perbanyak berteman dengan ahli ilmu. Karena ilmu agama itu begitu luas yang belum kita pelajari. Masih banyak yang belum kita pelajari. Kemudian berikutnya, hendaklah seorang itu ya rajin mudzakarah. Ia rajin mengulang-ulang atau mengingat-ingat pelajarannya. Ketika ia mendapatkan ilmu, jangan lupa ia ulang-ulangi. Ulang-ulangi pelajarannya untuk menguatkan hafalannya. Kita lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau itu mengulang atau membaca setiap hari 12 pelajaran. 12 pelajaran beliau ulang-ulang. Di antara pelajaran yang ya 12, di antara 12 pelajaran yang beliau baca setiap hari itu adalah pelajaran dalam kitab Al-Wasit, kemudian pelajaran dalam kitab Al-Muhadzab, pelajaran dalam kitab Al-Jam'u Baina Sahihain, ya, ini semua kitab-kitab tentang hadis, wa darsan fi Sahih Muslim, ia juga mengulang pelajaran dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian di dalam kitab Al-Luma li Ibn Jinni, dikarang oleh Ibn Jinni, ia juga mempelajari kitab Islahul Mantik. Selain itu ia mempelajari kitab Tasrif, kitab Usul Fiqh, kitab-kitab tentang Asma'ur Rijal, dan kitab-kitab tentang Usuluddin. Ini semua ia baca setiap hari. Subhanallah. Begitu semangatnya ulama-ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Sampai diceritakan dalam kisah beliau ya, beliau pernah menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu kedokteran. Kemudian beliau mengatakan, wa khatara li an astaghila fit tibbi, bahaya, telah membahayakanku aku menyibukkan diri dalam ilmu kedokteran. Saking sibuknya, Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, ia mempelajari ilmu kedokteran, akhirnya ia merasa ilmu kedokteran itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan ia juga pernah mempelajari kitab tentang konun, ya, kitab tentang perundang-undangan. Sampai ia menceritakan dalam kisahnya, wastaraitu kitab al-qanun fa ajlama qalbi wa baqitu ayyaman la aqdiru ala al-istighal fa aqadtu ala nafsi fa bi'tu al-qanun fa annara qalbi. Ini kata Imam Nawawi. Saking sibuknya Imam Nawawi mempelajari kitab al-qanun, ia membeli kitab qanun. Lalu fa azlama qalbi, kata beliau, kitab qanun ini telah membuat hatiku ini menjadi gelap. Lalu kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, lalu aku berhenti untuk mengkaji kitab qanun. Aku jual kitab qanun itu, kata Imam An-Nawawi. Fa anara qalbi, maka hatiku mulai terang kembali. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama dari tema adab seorang murid dalam belajar. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini. Menghafal Al-Quran di udara. Menghafal Al-Quran untuk semua umur. Kami hadirkan untuk Anda program spesial 3-in-1 3 bulan 1 juz Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Ayat yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Zikrul Rahman LC Hafizullahu Ta'ala. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai adab seorang murid dalam belajar. Taib, untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustadz. Tafadul Mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi. Para pendengar Bismillahirrahmanirrahim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu di antara adab seorang yang ingin menuntut ilmu, ya, yaitu ia harus banyak muzakarah atau murajaah ilmu-ilmu yang ia dapat, ya. Dan waktu yang pas, ya, atau yang waktu yang paling afdal untuk murajaah atau muzakarah itu waktu malam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi, ya, di dalam kitab beliau yaitu Al-Faqih wal-Mutafaqih, beliau mengatakan wa afdalul mudzakarah mudzakaratul lail. Itu mudzakarah atau mengulang-ulang pelajaran yang paling utama itu adalah ketika malam. Ya, mudzakarah ketika malam. Sebagian ulama-ulama salaf dahulu juga mereka muzakarah pada malam hari, ya. Dan mereka muzakarah, ya, sampai mereka mendengar azan subuh. Berarti para sahabat ini bergadang, ya. Mereka muzakar ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu sampai mereka bergadang. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Sir Al-Allamah An-Nubala, ya, bahwa Abdullah bin Ahmad berkata, "Lama qadima Abu Zur'ah nazala inda Abi, fa kana katsirul mudzakarah lahu." Ketika Abu Zur'ah, ya, Imam Abu Zur'ah rahimallahu taala datang, ketika ia datang ke rumah bapakku, kata Abdullah bin Ahmad, fakana katsiral mudzakarah lahu. Jadi Imam Abu Zur'ah ini banyak mudzakarah. Dia banyak mengulang-ulang pelajaran. Begitu gigihnya para ulama dahulu, ya, ketika mereka menuntut ilmu. Ya, ini seharusnya yang patut untuk kita contoh agar kita mendapatkan ilmu, ya, tentu kita harus banyak mutalaah, banyak mengulang-ulang pelajaran, banyak mengkaji kitab-kitab ulama, ya. Jangan sibukkan diri kita untuk nonton TV, ya, sibukkan diri kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Kemudian yang ketujuh adalah assalamu alal hadir majlis al-ilm. Adab yang ketujuh adalah hendaklah seorang penuntut ilmu itu mengucapkan salam kepada para hadirin yang ada di majelis ilmu. Ya, ketika seorang menghadiri majelis ilmu, seorang guru, ia mengucapkan salam kepada para hadirin, ya, agar dengan suara yang keras agar mereka mendengar. Dan khususnya kita ucapkan salam kepada guru kita. Karena ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Uqbah bin Amir, ia mengatakan, "Kunna julusan fil masjid naqra'ul Qur'an, fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaina faradadna alaihi salam." Kami duduk-duduk di masjid, kata Uqbah bin Amir. Kami duduk-duduk di masjid sambil membaca Al-Quran. Lalu masuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengucapkan salam kepada kita atau kepada kami, kata beliau. Faradadana alaihi salam. Lalu kami menjawab salam beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara adab, ya, ketika seorang memasuki majlis ilmu. Kemudian di antara adabnya adalah ya, ketika seseorang ingin duduk di majelis ilmu, ya, hendaklah, ya, orang-orang yang ada di majelis ilmu itu melapangkan tempat duduk, ya, untuk orang yang datangnya belakangan. Kita lapangkan, kasih tempat duduk agar kita sama-sama mendapatkan ilmu. Hal ini dicontohkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La yukimanna ar-rajulu min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u." Ya, tidaklah seorang itu berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di dalamnya, walakin tafasa wa tawasau, akan tapi lapangkanlah dan luaskanlah, ya, lapangkan dan beri tempat duduk. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang ke-8 adalah al-adabu ma'a hadiri majlisil ilm. Beradab ya kepada orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Jadi ketika seorang itu berada di halaqah ilm, maka janganlah ia duduk di tengah halaqah, ya, karena ini tidak ada adab. Ya. Ia duduk di sekitar halaqah itu, dan jangan duduk di tengah halaqah. Kemudian yang ke-9 adalah dawabitul haya asy-syar'i. Hendaklah orang itu ya menghilangkan rasa malu ketika dalam kebaikan. Ketika menuntut ilmu, hilangkan rasa malu. Kalau kita tidak tahu, kita tanya. Ya, jangan malu-malu. Karena orang yang malu, ya, ia tidak akan mendapatkan ilmu. Malu bertanya, ya. Ketika tidak paham, ia malu bertanya, atau ia sombong. Sombong merasa dirinya sudah tahu padahal tidak tahu, ya. Ini tidak akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, ya. Imam Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan la ya'lamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Tidak akan yang mempelajari satu ilmu orang yang malu, ya, orang-orang yang malu, malu bertanya, wala mustakbirun, dan tidak pula orang-orang sombong. Orang-orang sombong itu tidak akan mau mempelajari ilmu karena ia merasa dirinya sudah tahu, ya. Jadi hilangkan sifat malu, ya, ketika kita menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu. Ya. Kita lihat bagaimana wanita-wanita Ansar pada zaman dahulu, ya, mereka tidak malu untuk mempelajari ilmu agama. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata rahimahullah, ya, rahimallahu nisa al-ansar lam yakunil haya'u yamna'uhunna ayyattafaqahna fid-din. Ada sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar yang mana sifat malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama, untuk memahami agama. Walaupun wanita-wanita Ansar itu yang dikenal super malu, ya, akan tetapi ketika menuntut ilmu mereka tidak pernah malu untuk bertanya. Pernah juga istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Sulaim berkata kepada Nabi Muhammad, ya, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan inna Allah la yastahi min al-haq hal alam ra'atin min gusin idah talamat, ya. Jadi Ummu Sulaim bertanya, ya, tentang apakah wanita itu wajib mandi ketika ia bermimpi, ya. Ia tidak malu-malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ia mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak malu minal haqqi ketika terhadap satu kebenaran, Allah itu tidak malu. Kemudian ia bertanya, apakah wanita itu wajib mandi ketika ia bermimpi? Ini di antara pertanyaan Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia tidak malu-malu untuk bertanya. disebutkan dalam pepatah Arab ya, tentang orang-orang yang malu untuk bertanya ya, padahal ia belum tahu ya, padahal ia belum paham. Disebutkan walaysa al'ama tul as'ali wa innama tamamul 'ama tul as-sukuti 'ala al-jahli. Orang buta itu bukanlah orang yang banyak bertanya, akan tetapi ya, orang buta itu adalah tulus sukuti alal jahli, orang yang banyak diam padahal ia tidak tahu, ia tidak paham tapi ia diam, tidak mau bertanya kepada ahli ilmu. Kita lihat bagaimana ya, para ulama dahulu ketika mereka belum paham, mereka tidak malu-malu untuk bertanya kepada gurunya. Diceritakan di dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih ya, yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, dan di dalam kitab Syarah Adabil Katib yang dikarang oleh Al-Jawaliqi, dan dikarang oleh, dan di dalam kitab Al-Gunyah yang dikarang oleh Al-Qadib Iyad ya, bahwa ada seorang laki-laki ya, datang kepada Ibnu Syubrumah. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Syubrumah tentang suatu masalah. Fafassarahalahu, lalu Ibnu Syubrumah menjelaskan masalah itu. Faqal, lalu laki-laki itu berkata, lam afham, aku belum paham. Fa'ada alaih, lalu Ibnu Syubrumah mengulangi penjelasannya. Faqala, lalu laki-laki itu berkata lagi, lam afham, aku belum paham. Faqala, in kunta lam tafham li'annaka lam tafham, fasatafham bil i'adah. Jika kamu belum paham, maka kamu akan paham dengan mengulang-ulang. Ya. Terus diulang-ulangi oleh Ibnu Syubrumah agar orang ini paham. Jadi kalau kita tidak paham, banyak bertanya agar guru kita menjelaskan, mengulang-ulangi penjelasannya sampai kita paham. Jangan malah diam. Ya. Dan ketika seorang guru bertanya kepada kita, apakah kita sudah paham atau tidak, jangan malu-malu untuk mengatakan belum paham. Jangan merasa kita sudah paham padahal belum paham. Tanya kepada guru kita yang lebih paham ya, yang lebih paham ilmunya ya. Kemudian adab yang ke-10 yaitu mura'atu awqati talib ma awqati ghairih, hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjaga waktunya, ia jaga waktunya dan jangan gunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Masih banyak ilmu yang belum kita dapat. Karena ilmu agama itu begitu luas. Dan ilmu yang kita dapatkan ini baru sedikit sekali. Makanya jangan sampai kita berleha-leha atau kita menyia-nyiakan waktu kita. Sehingga kita tidak disibukkan dengan menuntut ilmu. Karena bagaimana mungkin seorang itu akan mendapatkan ilmu sedangkan ia masih bersantai-santai, masih berleha-leha. Ya. Banyakkan main HP-nya daripada mengkaji kitab-kitab ulama. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala pernah mengatakan, "La yunalul ilm bi ra'atil jasad," ilmu itu tidak akan didapat dengan bersantai-santai. Jadi kalau kita ingin dapat ilmu, ya harus bersungguh-sungguh, butuh waktu yang lama, butuh kesabaran, butuh kesungguhan, dan butuh bekal ya, agar kita ingin mendapatkan ilmu. Kemudian yang ke-11 yaitu adabul al-qira'ah ala syekh, yaitu harus punya adab ketika membaca di hadapan syekh. Harus punya adab. Bagaimana kita duduknya, harus beradab. Kemudian kita membaca, ya, tidak boleh kita membaca sampai kita mendapatkan izin dari guru kita. Ya. Sebagian ulama salaf pernah mengatakan, yajibu alla yaqra hatta ya'dana lahu syekh. Wajib seorang itu tidak membaca di hadapan syekhnya sampai ia mendapatkan izin dari syekhnya atau dari gurunya. Adab yang ke-12 yaitu adabul istidan minas syekh, yaitu harus punya adab ketika minta izin kepada syekh. Harus kita izin, ya, ketika kita ingin meninggalkan, ya, majlis ilmu guru kita, kita izin kepada guru kita. Jangan asal nyelonong saja. Ini untuk menghormati guru kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah targhibut tullab wa haddahum 'alal ilmi. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu cinta terhadap ilmu, ya. Orang yang sudah cinta terhadap ilmu, maka ia akan semangat menuntut ilmu, akan rajin menghadiri kajian-kajian ilmu, majlis-majlis ilmu. Adapun orang yang tidak cinta terhadap ilmu, ia akan meremehkan ulama. Ia akan enggan untuk menuntut ilmu, ya. Dan ia akan menjadi orang-orang yang sombong, merasa dirinya yang lebih tahu, padahal ia tidak pernah mempelajari ilmu. Akan tapi ia merasa paling benar, ya. Merasa ia paling pintar, padahal ia tidak ada ilmu sama sekali. Makanya disebutkan oleh Mujahid, yang tadi disebutkan oleh Mujahid rahimallahu taala, la yata'alamun ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mau mempelajari ilmu orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Ia tidak akan mau mempelajari ilmu karena merasa dirinya sudah berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, silahkan menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-62774-774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, wanita dilarang berpergian sendiri. Kalau untuk menuntut ilmu, apakah dibolehkan? Syukron jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika wanita berpergian, ya, ya, itu diperintahkan, ya, untuk ditemani oleh mahramnya, ya, agar tidak terjadi fitnah nanti ketika ia bepergian jauh, ya, misalnya bepergian jauh. Ya, begitu juga seorang wanita yang ingin menuntut ilmu, ya. Misalnya ia menuntut ilmu di kejauhan, misalnya, ya, menuntut ilmu di Arab Saudi misalnya, ya, harus ditemani mahram. Harus ditemani mahramnya. Allah alam bisawab. Taib, jazakullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara izin keluar dari halaqah agar sopan? Taib, Zat. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Izin, ketika kita izin untuk meninggalkan halaqah, kita harus izin kepada guru kita. Kita ucapkan salam. Sebagaimana kita datang ke majlis ilmu, kita ucapkan salam kepada para hadirin. Ketika kita pergi juga kita ucapkan salam. Ya, itu sebagai bukti kita izin kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, sebelum kita tutup, untuk kesimpulannya silahkan Ustaz. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara adab-adab yang perlu kita ketahui ya, agar kita menjadi seorang penuntut ilmu yang beradab dan tidak meremehkan ilmu itu sendiri. Di antara kesimpulannya adalah ya, yang saya sebutkan tadi ya, sebelum kita menjadi orang yang super sibuk ya, atau ketika kita masih muda, perbanyak waktu kita untuk mengkaji ilmu, membaca kitab-kitab para ulama ya, sebelum nanti kita banyak kesibukan, sudah sedikit waktu kita untuk mendalami ilmu agama. Makanya disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tadi dalam Nasihah Al-Hadis, beliau mengatakan ta'alamul ilma madumtum sigara. Pelajari ilmu itu ketika kamu masih kecil, masih muda, belum ada kesibukan. Qabla an tasiru sadatan ru'asa, sebelum kalian itu menjadi pemimpin. Ya. Kita harus, orang sebelum jadi ulama, ia harus dari kecil, ya dari muda ia mengkaji ilmu. Jadi karena ilmu itu ya tidak bisa serta-merta kita pelajari. Kita menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Makanya dari kecil kita mulai mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan usahakan, ya, manfaatkanlah waktu kita yang begitu singkat ini untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Mungkin hanya itu kesimpulannya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.